Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah azza wa jal memperkenankan kepada kita semua untuk bisa hadir di sini, yang mana kajian kita malam hari ini yaitu melanjutkan pada kitab Aqidatul Tauhid. Dan kita insya Allah akan memasuki fasal yang ketiga dari barakallahu fikum, fasal yang ketiga tentang sikap dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bid'ah dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Pada fasal yang ketiga ini disebutkan mauqiful ummatil islamiyyati minal mubtadi'ati wa manhaju ahli sunnati wal jama'ah fir raddi alaihim. Sikap dari umat Islam terhadap ahlul bid'ah dan manhaj ahlus sunnah wal jama'ah di dalam membantah mereka. Bagaimana ahlus sunnah wal jama'ah, yaitu ulama mereka, di dalam membantah ahlul bid'ah, dan bagaimana mereka mensikapi ahlul bid'ah tersebut. Tidak sembarangan kita bersikap terhadap ahlul bid'ah. Di sana ada rambu-rambu, baik di dalam pertemanan barakallahu fikum, apalagi di dalam at-talaqqi, di dalam belajar dan hal-hal yang lainnya. Maka para ulama, terkhusus ulama dari generasi salafuna salih, para sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mengajarkan kepada kita semua di dalam mensikapi mereka. Yang pertama, mauqifu ahli sunnati wal jama'ah minal mubtadi'ati, sikap dari ahlu sunnah wal jama'ah terhadap ahlul bid'ah. Qala syekh, ma zala ahlus sunnati wal jama'ah yarudduna 'alal mubtadi'ati wa yunkiruna 'alaihim bid'ahum wa yamna'unahum min muzawalatiha wa ilaika namadhiju min dhalika. Ahlus sunnah wal jama'ah senantiasa membantah ahlul bid'ah dan mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan melarang dari berkumpul berteman dengan mereka. Dan inilah contoh-contoh yang barakallahu fikum dari sikap ulama ahlus sunnah wal jamaah terhadap ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memperhatikan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka kita akan melihat bahwasanya agama ini dibangun di atas dua pondasi yang sangat mulia. Agama ini didasari dari satu sisi, barakallahu fikum, terhadap sikap kita terhadap ahlul bid'ah, dibangun di atas dua landasan. Yang pertama adalah at-ta'sil wa tahdhir, menguatkan keimanan, akidah dan manhaj kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tahdhir, memperingatkan orang lain dari perbuatan bid'ah dan ahlul bid'ah. Harus berhati-hati di dalam bersikap terhadap mereka. ta'silul haqqi wa bayani. Nah, jadi sikap dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau landasan utama yang mana mereka harus berpegang padanya, yaitu mereka barakallahu fikum berlandaskan dengan al-haq dari Al-Qur'an dan Sunnah, berupaya untuk mempelajarinya, meyakininya dan mengamalkannya dan menjelaskannya kepada umat yang lain. Kemudian yang kedua, at-tahdzir minal batil bikulli ashkalihi, memperingatkan baik diri sendiri ataupun orang lain dari setiap kebatilan, barakallahu fikum, dengan segala jenis dan bentuknya. Nah, ini dua at-ta'sil, dua landasan yang diinginkan oleh barakallahu fikum dari setiap muslim, dari setiap ahlus sunnati wal jamaah. Nah, dia harus mengokohkan dan menguatkan dirinya di atas al-haq, berupaya mencari dan mempelajarinya, meyakininya dan mengamalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus berhati-hati dan memperingatkan baik dirinya ataupun orang lain dari semua jenis kebatilan dengan segala bentuk jenis, dengan segala bentuk dan jenisnya. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap tauhid, ingkar terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali keimanan yang kokoh. Fallahu, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barakallahu fikum, menjelaskan bahwasanya seorang muslim itu tidak akan bisa berada di jalan yang kuat, di jalan yang benar, kecuali apabila dia atau terkumpul padanya dua perkara ini. Yang pertama adalah al-kufur, ingkar terhadap setiap kebatilan, terutama kebatilan di dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iman billahi wahdah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, baik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kafir atau ingkar kepada peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap peribadatan kepada selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya, adapun perhitungan hatinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan hadis yang baru saja kita bacakan dan juga ayat yang tadi kita bacakan, barakallahu fikum. Naam, sehingga oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan di dalam kitab Tauhid, wa hadza min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Hadis ini adalah di antara hadis yang sangat menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuza biha asiman lid-dami wal mal. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan hanya sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hal itu bisa menjaga darah dan hartanya. Nah, tidak sebatas dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi bal wala ma'rifatu ma'naha ma'alafdhiha, dan juga tidak sebatas mengenal makna dan lafaz dari kalimat tersebut, bal walal iqraru bidzalika, dan juga tidak sebatas meyakini dan barakallahu fikum mengimani hal demikian, bal wala qaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah, bahkan bukan hanya sebatas dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yadhifa ila dzalika al-kufru bima yu'badu min dunillah. Bahkan harta dan darahnya itu tidak akan menjadi haram untuk dirampas dan ditumpahkan sampai dia mengingkari segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuhu. Dan apabila dia masih ragu, maju mundur dalam hal ini, maka harta dan darahnya belum bisa dikatakan sebagai haram atau terhormat. Belum bisa dikatakan dilarang untuk dirampas dan ditumpahkan. Maksudnya ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, hadis yang kita bacakan tadi terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Keimanan kita dan keyakinan kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang sesungguhnya dengan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tidak cukup. Tidak sampai darah dan hartanya itu diharamkan untuk dirampas dan ditumpahkan. Tidak cukup dengan sebatas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Walaupun dia beriman dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, tidak cukup sampai di situ. Harus ada ingkar dan kufur terhadap peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping iman dengan lafaz yang harus dia ucapkan, di samping itu dia harus mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengimani kalimat la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengingkari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Tidak ada pengingkaran di dalam hatinya. Tidak ada dia menyalahkan perbuatan-perbuatan yang mana di dalam perbuatan tersebut ada unsur peribadatan kepada selain Allah. Naam, dia tidak mengingkari hal demikian. Maka barakallahu fikum, kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sempurna atau bisa dikatakan batal. Dia harus kufur, ingkar terhadap segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengingatkan dan memperingatkan umat akan bahaya-bahaya dari perbuatan peribadatan kepada selain Allah. Dia harus memperingatkan umat Islam, orang lain, dari segala jenis bentuk kesyirikan. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, barulah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dan dia yakini di dalam hatinya, barakallahu fikum, bisa sempurna dan bisa bermanfaat untuk dirinya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, fayalaha min mas'alatin ma'adhamuha wa ajalluha, wa yalahu min bayanin ma'awdahahu wa hujjatu ma'akta'aha lil munazi'. Betapa ini sungguh sebuah permasalahan yang sangat besar dan sangat mulia. Dan betapa ini merupakan sebuah penjelasan. Dan betapa jelasnya penjelasan tersebut. Dan ini merupakan sebuah hujjah yang sangat qati', yang sangat gamblang dan jelas. Barakallahu fikum, terhadap orang-orang yang menentang akan hal ini. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Sulfik di dalam kitabnya Salus Suyuf. Nah, sebelum kita melanjutkan namazid yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, kita ambil penjelasan dari kitab Barakallahu Fikum Abdullah, dari Syekh Abdullah bin Sulfik Hafizullah Subhanahu wa taala, yang berjudul Salus Suyuf. Beliau mengatakan tentang hadis tadi yang disebutkan dan juga penjelasan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, qultu wa kadzalika la yakunu rajulun muttabian li hudal mustafa hatta yadhifa ila dzalika hajrul bid'ah wa tahdhiri minha wa tahdhiru minha wa min ahliha wa bughduhum. Saya katakan, kata Abdul Asy-Syeikh Abdullah bin Salfik, dan demikian juga seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pengikut dari petunjuk Nabi sampai di samping itu dia juga barakallahu fikum meninggalkan dan menjauhi segala bentuk jenis perbuatan bid'ah dan memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah tersebut dan dari pelaku-pelakunya. Wabugduhum, dan juga membenci, tidak senang dan tidak suka terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syeikh mengambil istinbat dan mengambil dalil dari sikap ini dari apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna, barakallahu fikum, kecuali dengan kita meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan mengingkari setiap kesyirikan-kesyirikan yang ada. Barulah iman kita dan talafut kita dengan kalimat la ilaha illallah itu bisa sempurna, barakallahu fikum. Dan demikian juga syahadat kita anna Muhammadar Rasulullah. Naam, dan kita tidak akan sempurna di dalam mengikuti petunjuk Nabi sampai kita meninggalkan perbuatan bid'ah, memperingatkan umat dari bid'ah tersebut dan para pelakunya, dan di samping itu juga sikap tidak suka, antipati terhadap mereka. Nah, ini diajarkan di dalam Al-Quran dan juga diajarkan di dalam hadith-hadith Nabi SAW dan dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in dan para ulama yang datang setelah mereka. Fattahdir, kata Syekh Abdullah bin Salfik, fattahdir min ahli zayri wal bid'a wal hawa aslun min usuli dinina hifzan li syari'atil ghurra wa himayatan lil muslimina min al aqaidil fasidah wal ahwa'il murdiyah. Memperingatkan umat dari orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah dan ahlul hawa, aslun min usuli dinina, merupakan pondasi utama dari pondasi agama yang kita miliki. Semua ini adalah dalam rangka menjaga syariat yang murni ini. Nah, syariat ini tidak akan bisa terjaga kemurniannya kecuali dengan memperingatkan kaum muslimin terhadap bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Dan juga hal ini dilakukan adalah dalam rangka menjaga kaum muslimin, membentengi kaum muslimin dari akidah-akidah yang sesat dan hawa nafsu yang menyimpang. Nah, sikap ini at-tahdhir min ahlil bid'ah, semuanya adalah dalam rangka untuk menjaga. Nah, saya ulangi, sikap dari at-tahdhir. Sehingga penting at-tahdhir, memperingatkan kaum muslimin dari perbuatan bid'ah dan ahlul bid'ah, bukan hal yang sepele. Nah, manfaatnya sangat besar. Dan bahkan merupakan sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Dan tidak sempurna kita mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi kecuali kita mengingatkan kaum muslimin dari perbuatan bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, tidak cukup dengan kita sholat seperti sholatnya Nabi, zakat seperti zakatnya Nabi, puasa seperti puasanya Nabi, tanpa kita memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah. Walaupun kita tidak melakukannya, kita hanya sekut, diam, dan tidak mengingkari, baik di dalam hati ataupun di dalam lisan kita, walaupun kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, dan perlu diketahui bersama bahwa sikap memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah dan para pelakunya, semua ini adalah dalam rangka menjaga syariat. Kalau tidak ada yang memperingatkan mereka, dari mana orang-orang bodoh ini bisa tahu, orang-orang awam ini bisa tahu akan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Dan juga dalam rangka membentengi kaum muslimin. Kalau tidak ada yang memperingatkan umat, maka akan banyak orang yang terjatuh di dalam kesesatan-kesesatan tersebut. Barakallahu fikum. Maka akan insya Allah akan kita sebutkan contoh bagaimana salafunas soleh memperingatkan umat dari ahlul bid'ah dan perbuatan mereka. Waqad bayyanallahu al-alimul hakim hadzal amral azim. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana menjelaskan urusan yang mulia ini. Faqala subhanahu wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang melakukan khaut di dalam ayat-ayat kami, melakukan pembicaraan yang salah, pembicaraan yang konotasinya kembali kepada kesalahan, yang tidak didasari dengan ilmu yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, apabila ada yang berbicara tentang ayat kami, barakallahu fikum, al-khaut, imma dengan takwil yang salah, barakallahu fikum, atau tahrif pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka, jangan dekati mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka, barakallahu fikum, berbincang dan berbicara dalam urusan yang lain. Nah, jangan dekati mereka sampai mereka berganti tema di dalam pembicaraan mereka. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah tentang ayat ini, wal ma'na idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina bitakdzib warraddi wal istihza fad'hum wa la taqut ma'hum lisima'i mithli hadzal munkar al-'adzim hatta yakhudu fi haditsin mughayyirin lahu. Makna dari ayat ini, kata Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani termasuk di antara ulama Asy-Syafi'iyah yang mana beliau memiliki kitab tafsir yang berjudul Fathul Qadir yang banyak dinukil oleh para ulama. Wal makna, kata beliau, apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami, baik dengan kedustaan atau menolak makna yang benar dari ayat tersebut, tidak terima dengan tafsir dari salafun salih, barakallahu fikum, wal istihza, atau bahkan memperolok ayat atau sebagian dari syariat Islam, fada'hum wala taq'ut ma'hum, tinggalkan mereka dan jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka mendengarkan kemungkaran seperti ini, kemungkaran yang besar ini, sampai mereka berbicara pada urusan yang lain. Amarahullahu subhanahu bil i'rad an ahlil majalisil lati yustahanu fiha bi ayatillah ila ghayatin hiya al-khawdu fi ghairi dhalika. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpaling dari majelis-majelis seperti ini, yaitu majelis yang mana di sana mereka membicarakan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang salah, sampai dia berbicara atau berbincang pada urusan yang lain. Wa fi hadhil ayati mau'izatun liman yatamassah bimujalasati al-mubtadi'ati alladhina yuharrifuna kalamallah. Maka di dalam ayat ini juga terdapat nasihat bagi orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mujalasah, bermajlis, bermudah-mudahan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Saya akan mengambil yang baik dari mereka, kemudian yang jelek akan saya tinggalkan, kata mereka. Alasan mereka. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini ditinggalkan. Jangan hadir di majlis mereka. Barakallahu fikum. Karena syubhat itu khatir. Syubhat itu sangat kuat dan menyambar. Sementara hati dari manusia ini sangat lemah. Gampang untuk berubah. Barakallahu fikum. Naam, dan banyak sekali contoh-contoh dalam hal ini. Banyak sekali orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mujalasah terhadap ahlul bid'ah sampai dia termakan, sampai dia terjerumus di dalam kemungkaran dan kebid'ahan dari ahlul bid'ah tersebut. Sebut saja Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani, barakallahu fikum, gurunya para al-muhaddithin dari negeri Yaman, yang banyak didatangi oleh al-muhaddithin sampai-sampai al-imam al-Bukhari berkeinginan untuk datang ke tempatnya. Nah, diriwayatkan barakallahu fikum, al-imam Abdul Razzaq di akhir hayatnya dia terfitnah dengan akidah at-tasyayyu'. Nah, akidah at-tasyayyu', di antara akidah at-tasyayyu', barakallahu fikum, bagian dari akidah Syiah. Naam, yaitu mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman dalam urusan keutamaan di antaranya. Dan ternyata barakallahu fikum, Al-Imam Abdul Razzaq terfitnah dengan teman duduknya Ja'far bin Sulaiman, yang disebutkan bahwa Ja'far bin Sulaiman ini adalah seorang yang halus pembicaraannya, bagus akhlaknya, hanya saja dia memiliki akidah yang salah, akidah yang sesat. Akhirnya dia terfitnah dikarenakan bermudah-mudahan di dalam mujalasah terhadap ahlul bid'ah, dan dia terjerumus di dalam akidah at-tasyayyu'. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini terdapat nasihat bagi orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mujalasah terhadap ahlul bid'ah. Bergampang-gampangan. Seseorang itu bisa saja jatuh di dalam perbuatan bid'ah, atau bisa dikategorikan di dalam sebagai seorang mubtadi. Naam, walaupun hanya satu perbuatan bid'ah yang dia kerjakan. Nah, sehingga oleh karena itu jangan bermudah-mudahan di dalam hal ini. Wa yarudduna dzalika ila ahwaihim al-mudillah. Allah memperingatkan bagi orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam mujalasah terhadap ahlul bid'ah, yang mana mereka adalah orang-orang yang mentahrif, merubah makna dari ayat Allah, dan mereka bermain-main dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Barakallahu fikum, dan mengembalikan semua tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan. Nah, tafsir dari ayat Al-Quran, mereka kembalikan kepada hawa nafsunya. Nah, wabida'ihim al-fasidah, dan mereka cocok-cocokkan dengan perbuatan bid'ah mereka yang rusak. Fa'innahu idha lam yungkir alaihim bi wa yughayru ma hum fihi fa'aqallul ahwali an yatruka mujalasatahum. Maka sesungguhnya kalau seandainya dia tidak bisa mengingkari ahlul bid'ah tersebut, atau dia tidak bisa berupaya untuk merubah keyakinan dan perbuatan bid'ah yang dilakukan ahlul bid'ah, maka minimalnya barakallahu fikum, dia meninggalkan majlis dari ahlul bid'ah tersebut. Wa dzalika yasirun alaihi ghairu asir. Maka yang seperti ini mudah, tidak susah. Mudah dan tidak sulit. Wa qad yaj'aluna hudurahum ma'ahum ma tanazzuhi amma yatalabbasuna bi syubhatun yushabbihuna biha 'alal 'ammah. Dan bisa jadi dengan dia bermajlis, hadir di majlisnya ahlul bid'ah, barakallahu fikum, naam, walaupun pada dasarnya dia bersih dari tuduhan-tuduhan bid'ah tersebut. Orang yang hadir ini, yang bermudah-mudahan di dalam majlis, bermajlis dengan ahlul bid'ah, sebenarnya dia bersih akidah dan keyakinannya. Akan tetapi bisa jadi kedatangan dan kehadiran dia di dalam majlis tersebut, hal ini akan membuat kerancuan dan akan mendatangkan syubhat yang bisa mempengaruhi pandangan kaum muslimin yang lainnya. Nah, terlebih apabila dia seorang da'i. Terlebih apabila dia seorang da'i. Oh, da'i fulan saja hadir kaya di majlis fulan tersebut yang kau tuduh sebagai mubtadi. Berarti tidak apa-apa untuk saya hadir. Barakallahu fikum. Walaupun dia tadi, da'i tadi bersih dari perbuatan bid'ah, akan tetapi dengan kehadiran dia di dalam majlis ahlul bid'ah tersebut bisa mendatangkan syubhat, kerancuan. Barakallahu fikum. Dan bisa mempengaruhi pandangan dari kaum muslimin yang lainnya. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun za'idatun ala mujarradi sima'il munkar. Sehingga oleh karena itu, sebatas hadirnya saja ada mafsadah. Mafsadah, kerusakan yang nyata dan jelas. Barakallahu fikum. Naam, kerusakan yang jelas ditambah lagi dengan dia mendengarkan kemungkaran tadi. Nah, dengan kehadirannya saja itu sudah kemungkaran, ditambah lagi dia mendengarkan kemungkaran yang disampaikan oleh ahlul bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya enam tentang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Yang mana ayat Al-Qur'an dua jenis macam ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ayatun muhkam, yang sifatnya muhkam, jelas, tidak butuh ta'wil dan tafsir. Dan ayat mutasyabih, yang di situ butuh ta'wil. Ada butuh perincian, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang memiliki penyakit, nah, maka dia akan mengikuti ayat mutasyabih ini, yang bisa maknanya secara zahir bisa digiring ke sana dan kemari sesuai dengan hawa nafsunya. Orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, maka dia akan mengikuti dan lebih mengutamakan ayat mutasyabih dan meninggalkan ayat yang sifatnya muhkamat. Semua itu dalam rangka ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wili, untuk mencari fitnah dan mencari penakwilan yang rusak. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmu agamanya. Jadi ayat mutasyabih ini harus dikembalikan kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang rasikh, yang dalam ilmu agamanya. Dan yang paling terdepan dalam hal ini adalah Nabi, dari sunnah-sunnahnya, dan para tabi'in, dan para a'immah setelah mereka. Harus dikembalikan kepada mereka. Dan mereka mengatakan, yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semuanya itu berasal dari Rabb kami. Barakallahu fikum. Nah, ini sikap dari sikap yang benar terhadap ayat-ayat yang Allah turunkan. Semuanya, baik ayat muhkam ataupun mutasyabih, harus diimani. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada ayat mutasyabih, maka takwilnya harus dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada ayat-ayat yang lain penjelasannya, dan juga penjelasan-penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Berkata Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat ini, nah, bahwasanya suatu ketika Rasul membaca ayat ini dan beliau mengatakan, idza ra'aital ladina yujadiluna fihi fahumul ladzina anallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang melakukan jidal terhadap ayat mutasyabih ini, nah, jidal akan tetapi perdebatan, akan tetapi bukan nusratan lil haqq, bukan untuk menjelaskan dan membenarkan al-haq, adu argumentasi bukan untuk menolong dan menjelaskan al-haq, akan tetapi untuk mencari pembenaran. Apabila engkau mendapati orang-orang yang seperti ini, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahdharuhum, maka tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Nah, barakallahu fikum. Macam-macam manusia pada zaman sekarang ini. Mereka mengambil dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, untuk kepentingan, bahkan untuk kepentingan partai mereka, untuk kepentingan kelompok mereka, firqah mereka, padahal tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, apabila engkau mendapati orang seperti ini, apa nasihat dari Nabi? Apa pesan dari Nabi? Fahdharuhum. Tinggalkan mereka. Nah, tinggalkan mereka. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW di dalam banyak hadis memperingatkan kepada umat manusia, umat Islam, akan sikap-sikap yang benar terhadap ahlul bid'ah. Banyak sekali yang insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.